Yang pasti pokoknya dia suka banget sama lagu ini dan insya Allah dia mau nyanyikan lagu ini buat dia. Betul sekali, katanya mau duet sama A, ya. Kenapa gak datang? Dia syuting. Syuting? Iya. Oh ya, iya, lebih mementingkan syuting. Iyalah, itu buat masa depan kan. Oh, seperti oh, itu. Lesti juga masa depan loh buat dia ya, seharusnya ya. Lesti. Oh, teman. Oke. Okay. Aku sekaligus kakak aku yang enggak bisa datang, ini lagu buat kakak. Ya, Kak. Dan kakak. Thank you. Sampaikan rindu.